Anak-anakku sekalian, apa bedanya belajar dengan menuntut ilmu? Kalian lebih suka yang mana kalau diperintah? Ayo belajar! Atau diperintah, ayo menuntut ilmu. Mana yang suka? Bahasa yang mana kalian suka? Apa bedanya? Nah, ini juga tambihan lil asatidzah hatta yughayyir at-tariqah fi tadris. Lama qalat zawjati li ibni li waladi, ayo cepetan belajar, besok ujian. Qultulah, jangan belajar. Faghadibat hiya. Yang betul, nak, tuntutlah ilmu. Ini yang membuat suasana selalu menyenangkan, bahkan ujian pun menyenangkan, tidak menegangkan. Antum kullama wajahtum mal ikhtibar, menyenangkan saat ujian atau menegangkan? Hah? Menegangkan. Sama, saya juga dulu begitu. Tapi kali ini kita harus berubah. Bahwa ujian itu menyenangkan. Dan sungguh menuntut ilmu itu menyenangkan dan membahagiakan. Utlubil ilma minal mahdi lallah. Ya. Tidak ada fasilitas terhebat yang Allah turunkan di muka bumi ini melebihi para penuntut ilmu. Apalagi penuntut ilmu agama. Apalagi mereka yang mendalami ilmu agama untuk berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla. Hatta al-hut fil bahar yastaghfirun li talib al-ilm. Alaysa kadhalik? Sampai ikan-ikan pun dan ikan besar di laut pun berdoa buat mereka yang sedang menuntut ilmu agar diampunkan semua dosa-dosanya. Dan itu adalah sebuah permintaan yang paling luar biasa. Jadi Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitab Al-Fawaid saya pernah baca, jika satu hari kalian sedang gelisah sebagai seorang thalibul ilm, sebagai orang yang mungkin tegang, rindu pengen pulang, ingin ketemu sang ibu dan bapak gitu ya, istighfirullah. Ketika sedang susah, enggak usah banyak berpikir, banyak beristighfar. Karena istighfar yang membuka jalan-jalan keluar. Istighfar yang membuka jalan-jalan untuk mendapatkan banyak sekali rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi saran saya, kalau mau ujian menyenangkan itu jangan belajar. Jadi ngapain? Menuntut ilmu. Karena itu diperintahkan oleh Allah Azza wa Jal dan itu semua difasilitasi olehnya. Dan saya kira anak-anakku semua faham betul hadis-hadis tentang keutamaan fadhil thalabil ilmu. Ya. Kalian sebetulnya saat ini sebagai seorang mujahid fi sabilillah hatta yarji. Fa huwa fi sabilillah hatta yarji. Wa in muttum khilala dirasatikum fa hasaltum ala asyhadah, alaysa kadzalik? Jika kalian meninggal dunia saat menimba ilmu, khususnya menimba ilmu Al-Qur'an, maka kalian tercatat sebagai seorang syahid fi sabilillah. Dan apa yang kalian lakukan di sini akan menambah rezeki kedua orang tua kalian. Yang namanya menambah rezeki kedua orang tua enggak harus bekerja mencari uang lalu dikirim. Saat kalian semua menuntut ilmu di sini dan kalian berdoa buat orang tua, berdoa buat mahat, itu rezeki akan turun. Rezeki akan datang. Baik untuk mahat, baik untuk orang tua, kakak dan adik, terutama untuk diri kalian sendiri. Jadi orang-orang yang atau tulab, pelajar, santri, siswa, mahasiswa yang hidupnya untuk menuntut ilmu sepanjang hayat, maka mereka-mereka orang yang senantiasa mendapatkan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, ada banyak sekali kemuliaan itu. Nah, selama kalian berada di ma'had ini, di ma'hadir Rahman li dirasatil Quran, manfaatkan masa muda ini. Ini betul-betul the golden time. Golden time. Bagi kalian sebagai seorang Islam, a Muslim youth, pemuda Islam, disinilah sebetulnya the power of youth. Kekuatan seorang pemuda seperti kalian pada hari ini adalah ketika berani untuk dalam waktu sejenak menyendiri, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, berani meninggalkan keramaian menuju sedikit kesepian menurut orang luar, padahal di sini ramai bersama malaikat. Berani sedikit menjauh dari perkotaan, pinggir ke pedesaan. Waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi tabi'ul mursalin. Sebetulnya kisah seorang An-Najjar yang tinggal di Aqsal Madinah dalam surat Yasin itu, orang-orang yang sebetulnya tidak suka pada kebohongan dunia perkotaan, kemunafikan dunia perkotaan, datang ke kota hanya untuk memberikan peringatan. Ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Ikutilah sang rasul, sang nabi, ya, yang memberikan petunjuk dari Tuhannya kepada kalian, dan mereka tidak meminta upah dari kalian. Ini kisah orang-orang yang memang merasakan keaslian hidup, keaslian tujuan, dan ketinggian cita-cita serta kekuatan idealisme. Ini menjadi kekuatan kalian selama kalian masih muda. Bisa mengekang hawa nafsu, bisa menyendiri, bisa menjauh demi mendekatkan diri kepada Allah, demi menimba ilmu agama, demi segala-galanya hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Nanti keluar dari sini akan kalian rasakan dentuman-dentuman hebat. Walau hanya 2 tahun, insya Allah kalian semua akan menjadi kader-kader pemimpin hebat. Ya, kuntum mislakum, saya seperti kalian juga dulunya, berpisah untuk sementara, tetapi kemudian bangkit sebagai seorang pemuda yang sudah penuh dengan berbagai macam kekuatan. Kekuatan ruhiyah, kekuatan akal, kekuatan mental, kekuatan ilmu, kekuatan skill, sampai kepada kekuatan akhlakul karimah. Ini kesempatan yang luar biasa bagi kalian semua, walau kalian mungkin belum merasakannya saat ini. Tapi mereka-mereka yang sudah lelah dengan dunia, dunia dengan semua kebohongannya, innamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakurun bainakum wa takatsurun fil amwali wal aulad. Dikejar sampai ke awan mengejar dunia, ternyata sialan, dini begini aja dunia ini, ternyata capek-capek dicari, dibebani, ternyata lelah, akhirnya balik lagi. Ada keistimewaan di sini sebetulnya. Hanya saja seringkali orang bilang as-sihhatu tajun ala ru'usil as-sihha la ya'lamuha illa al-mardha. Sehat itu sebetulnya mahkota. Mahkota di kepala. Tapi tidak bisa dilihat kecuali bagi yang sakit baru melihat betapa sehat itu mahkota. Seperti antum semua, seperti kalian semua, anak-anakku sekalian di sini. Kalian merasa biasa-biasa aja kali gitu di sini. Enggak surga-surga banget gitu kan. Ya mungkin karena kalian sudah mulai terbiasa dengan semua dinamika yang ada di sini. Tetapi kalian bisa bertanya kepada para khirij yang sudah merasakan. Betapa bersyukur alhamdulillah belajar di sini. Dan insya Allah semua kembali kepada kalian semua. Jika kalian semua punya cita-cita besar dalam hidup, in ahsantum ahsantum li anfusikum. Ya. Jika kalian juga punya rencana-rencana besar dalam hidup, kalian bisa akan menjadi orang hebat nanti ke depan. Fasilitas yang kalian rasakan di sini lebih bagus daripada saya dulu. Waktu belajar-belajar menghafal juga. Dan semua tergantung kepada hati kita semua. Dan insya Allah Kalau hari ini kalian manfaatkan menjadi momentum yang hebat untuk diri kalian semua, the power of youth di sini, positioning of youth, jadi kekuatan kepemudaan kalian, kalian gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk menimba ilmu agar lebih takut lagi kepada Allah, lebih cerdas lagi takut kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam akhlakul karimah. Lalu kalian manfaatkan waktu dengan berbagai macam skill, dengan keterampilan-keterampilan kalian manfaatkan, dengan senantiasa memelihara ruh jihad fisabilillah. Satashadun wa satakunun rijal mustaqbal insyaallah. Kalian akan menjadi pemimpin-pemimpin yang hebat ke depan. Begitu juga kalau sudah tahu positioningnya. Insya Allah kebangkitan Islam dunia dimulai dari Indonesia. Ketika Andalusia itu runtuh. Ketika itu umat Islam sudah sangat cinta dunia. Dengan semua kemewahannya. Dan ketika Andalusia hancur, maka bangkitlah Islam di Konstantinopel. Ketika Al-Fatih runtuhkan Romawi yang berpusat di Turki, di Istanbul yang bernama Konstantinopel itu. Setelah khilafah Islamia di masa Ottoman kemudian juga hancur 1924, maka bangkitlah Islam di Asia Tenggara dan terbesar di Indonesia. Dan itu yang terjadi. Sebentar lagi Eropa akan hancur. Kekuatan dunia sudah mulai ke timur. Karenanya Turki juga sekarang diambang kejatuhannya. Pemerintahan kekuatan Islam pada saat ini. Sepertinya sejarah 1924. Sekarang tahun berapa? Jadi berapa tahun lagi genap 100 tahun. Menjadi 2024. 7 tahun lagi. Sebagaimana 1924 khilafah Islam yang runtuh di Ottoman, bangkit Islam di Asia Tenggara. Dan insya Allah 7 tahun lagi kalian akan menjadi pilar-pilar Islam kebangkitan di Indonesia untuk dunia. Saya tidak meramal, tapi memperkirakan. Insya Allah 10 tahun lagi betul-betul kebangkitan Islam untuk dunia dimulai dari Indonesia. Pertanyaannya adalah, apakah kalian ingin berada di pinggir atau menjadi pemain di tengah? Apakah kalian ingin jadi pemain cadangan ataukah pemain utama? Apakah hanya jadi penonton atau ingin menjadi striker? Apakah menjadi pencetak gol atau yang mandul? It's yours. Semua kembali pada kalian pilihannya. Kalian bersyukur hidup pada masa itu. Tuntut ilmu setinggi-tingginya. Hafalkan Quran senikmat-nikmatnya. Ya. Dan syukuri situasi yang ada. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya doakan kalian semua semoga diberikan Allah kekuatan. Amin. Diberikan Allah rahmat yang banyak. Amin. Dan dijadikan pemimpin-pemimpin hebat masa depan. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.